tadi malam tidak dapat memuaskan kamu. Kasih kan masih ada malam lain lagi untuk menebus kegagalan itu. Kasih, nanti kita coba lagi. Siapa tahu besokku lebih senggang. Sudah tugasku menyenangkan kamu, meski seringkali ku tak mampu. Kasih, aku berjanji akan berupaya selalu membuatmu bahagia. Kasih, tadi malam aku lelah, sangat lelah hingga ku tak berdaya. Bukan ku tak mau bersama denganmu, bukan ku tak mau nonton film itu, sebab aku tahu film itu bagus. Itu kan ayat-ayat cincai. Okay. Sudahlah kasih, janganlah bersedih, besok kita pergi. Seringkali ku tak mampu. Kasih, aku berjanji akan berupaya selalu membuatmu bahagia. Kasih, tadi malam aku lelah, sangat lelah hingga ku tak berdaya. Mau bersama denganmu, bukan ku tak mau nonton film itu, sebab aku tahu film itu bagus. Ayat-ayat cincai. Sudahlah kasih, janganlah bersedih, besok kita pergi.